kepada kita sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, siapakah yang akan lebih kita kedepankan? Apakah yang lebih akan kita ikuti? Apakah kita kedepankan hawa nafsu kita, ataukah yang kita ikuti yang cocok dengan hati kita, ataukah yang kita ikuti adalah ketundukan kepada Allah dan Rasulnya? Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah ujian. Sebab orang-orang yang mereka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa diiringkan kepada mereka fitnah-fitnah dan ujian. Baik ujian yang sifatnya adalah syahwat, gemerlapnya dan glamor dunia, ataupun ujian yang sifatnya syubhat, kerancuan-kerancuan di dalam beragama. Nah, dan itu Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala masih dalam kitab yang kita baca, yaitu Al-Qawlul Mudabbaj Bidikri Wasoya Fil Manhaj, ucapan yang indah dalam menyebutkan wasiat di dalam bermanhaj. Maka di dalam mukaddimah beliau pada pertemuan yang kita ambil terakhir, maka beliau menyatakan bahwasanya di sana akan munculnya, dengan hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, akan munculnya ujian-ujian yang ditimpakan kepada kaum mukminin yang mengikuti sunnah Nabi. Di antara ujian tersebut dimunculkannya para du'at ala abwaabi jahannam, dai-dai yang menyeru ke pintu neraka, yang disifatkan pula oleh beliau dalam mukaddimahnya bahwasanya mereka dai-dai tersebut adalah musuh-musuh daripada sunnah. Lan yaskutu, mereka tidak akan diam melihat majunya dakwah sunnah, tidak akan diam. Wala wa anna ahla sunnati la yanfaku an adzahum, dan seorang yang mengikuti sunnah tidak akan terlepas dari gangguan-gangguan yang muncul dari mereka. 6. Wa nasbal makaidilahum, dan juga tidak akan putus, tidak akan terlepas, ahlus sunnah tidak akan terlepas dari seluruh makar-makar tipu daya yang mereka tancapkan, mereka tegakkan, tidak akan terlepas. Wa badli juhdi fitanfiri awamin nas, dan mereka musuh-musuh sunnah selalu berupaya dengan keras menjauhkan manusia awam dari dakwah sunnah. Bal khawasihim, bahkan para thalabatul ilmi, orang yang sudah mau ngaji dijauhkan, jangan ngaji sunnah, ngaji keras, sebentar-sebentar syirik, sebentar-sebentar bid'ah. Ya demikian, maka mereka memunculkan syubhat-syubhat, memunculkan syubhat-syubhat. Coba, kemenangan itu kalau kita bersatu. Sementara musuh yang kita sepakati Yahudi dan Nasrani, ya apa enggak? Sepakat. Kalau kita terus-menerus membicarakan intern muslimin, kapan akan menang? Mereka tepuk tangan Yahudi Nasrani. Ini syubhat mereka dari zaman dahulu sampai sekarang. Kembalinya jujur apa tidak ya kita ngikuti agama ini? Kalau jujur, mari kita dengarkan ucapan Syekh Soleh Fauzan yang dieluk-elukan oleh mereka kadang, ya. Bagaimana Syekh Soleh Fauzan? Beliau ditanya di dalam sebuah pertanyaan yang sangat bagus, dalam yaitu al-ijabatul muhimmah fil muskilatil mulimmah, jawaban-jawaban yang sangat penting dalam permasalahan-permasalahan yang sangat memprihatinkan, yaitu manusia berselisih, sangat memprihatinkan. Ditanyalah beliau, limada tahdziru min alil bida'i wal ummati tusari'u al adawata mal yahudi wan nasara, jazakumullah khairan. Ditanyalah beliau, kenapa ya Syekh tahdzir terhadap umat Islam yang dia itu terjatuh kepada kebid'ahan ahli bid'ah, nah ini kok bisa mengalahkan peringatan dari Yahudi dan Nasrani. Paham ya ini ya? Kenapa Anda ngajinya tahdir-tahdir terus? Ini Syekh Shalih Fauzan ditanya. Kalau Anda jujur mari dengarkan. Maka kata Syekh, jawabannya, la yumkinu lil muslimi an yuqawimunal yahuda wan nasara. Tidak mungkin bagi seorang muslim akan mampu menghadapi Yahudi dan Nasrani, permusuhan yang dilancarkan oleh mereka, illa idza qamul bid'ah. Idza qawamul bid'ah allati bainahum yu'alajuna amruhum hum awalan. Naam, melainkan apabila mereka memerangi kebid'ahan yang ada di antara mereka, di antara barisan muslimin tersebut. Mereka obati dulu urusan kebid'ahan tersebut, hum anfusuhum, mereka yang mengobati sendiri, muslimin. Naam. Faham di sini maknanya? Artinya bagaimana Allah akan menurunkan pertolongan kalau ternyata sedang apa dengan sekedar kuantitas saja? Tidak. Namun dengan kemurnian hati di atas sunnah. Sehingga saya mengatakan di sini, hatta yunsaruna 'alal yahudi wan nasara, sehingga mereka akan ditolong menghadapi orang Yahudi Nasrani dengan bersihnya dari kebid'ahan-kebid'ahan. Amma madamal muslimuna mudayyi'ina lidinihim murtakibina lil bid'ah wal muharramat. Namun apabila ya, adapun kita membiarkan muslimin senantiasa terus-menerus menyia-nyiakan agama mereka, sunnah Nabi tidak diikuti, bahkan murtakibina lil bid'ah, mereka melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, wal muharramat, dan perkara yang diharamkan, muqassirin fi imtithali syar'illah, mereka kurang sekali mengamalkan syariat Allah. Maka bagaimana ikhwan fiddin, kata beliau, falan yantasiru 'alal yahudi wala 'alan nasara, tidak akan pernah bisa ditolong oleh Allah, dimenangkan menghadapi Yahudi dan Nasrani. Nah, dikarenakan kebid'ahan-kebid'ahan yang ada, kalau kita telusuri, ternyata munculnya adalah program yang dicetuskan oleh mereka. Syiah, siapa pencetusnya? Abdul Ibn Sabah. Belajar kepada siapa? Belajar kepada orang Yahud, atau dia seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam, rusak dari dalam. Nah, Jahmiyah, Jahmi bin Sofwan, yang akhirnya diadopsi oleh sebagian orang-orang Mu'tazilah dan seterusnya. Ya. Belajar kepada siapa? Kepada Jati bin Dirham, tokoh Yahudi. Tokoh Yahudi. Jadi mereka senang, inilah merusak Islam dari dalam. Nah, oleh karena itu kalau kita membiarkan adanya kebid'ahan, membiarkan manusia melakukan kebid'ahan tanpa diperingatkan, kata beliau, kapan Allah akan menolong? Tidak akan diberi pertolongan selama mereka itu masih melakukan kebid'ahan. Oleh karena itu kata beliau, wa innama sallataha ulai alaihim bisababi taksirihim fi dinihim. Tidak lain Allah menjadikan orang Yahudi dan Nasrani bisa menjajah orang-orang muslim, baik dengan pemikiran, baik dengan penjajahan fisik ataupun mentalnya dirusak. Ini melainkan disebabkan karena taksirihim fi dinihim, kurangnya seorang muslim mengamalkan agamanya, berpegang kepada agamanya. Naam, fayajibu tathhirul mujtama', fayajibu tathhirul mujtama'i minal bida'i, tathhiruhu minal munkarat. Fayajib ittithalu amamirillahi wa amamirir rasuli sallallahu alaihi wasallam qabla an tuharibal yahuda wan nasara. Lihatlah kata beliau, maka wajib bagi kita untuk membersihkan muslimin dari kebid'ahan, membersihkan mereka dari kemungkaran-kemungkaran yang ada. Wajib bagi mereka untuk mempraktikkan, melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya, sebelum qabla an tuharibal yahud wan nasara, sebelum memerangi Yahudi dan Nasrani. Nah, selesai jawaban beliau dari fatwa muhimmah fi da'wati ila sunnah. Jawaban siapa ini? Fadilatul Syekh Soleh Fauzan hafizahullah. Oh, ternyata Syekh Soleh Fauzan beliau masyayikh sunnah. Hanya saja orang-orang yang berpenyakit mengambil ucapan beliau yang seolah-olah mendukung. Namun lihatlah fatwa beliau. Nah, sehingga kita nasihatkan kepada diri kita pribadi dan muslimin seluruhnya untuk pintar-pintar memilih guru. Pintar-pintar memilih guru. Jujur di dalam beragama, barakallahu fikum. Sehingga di sini lihatlah kata Syekh, kita ulangi. Barangkali ada yang terlambat. Syekh Soleh Fauzan ditanya, kenapa ya maknanya? Tahdir kepada ahlul bid'ah ini kok lebih dipentingkan daripada kita langsung mencela orang Yahudi, orang Nasrani, atau kita langsung memerangi mereka? Padahal musuh Islam apa? Musuh Islam Yahudi dan Nasrani. Kenapa kok? Maka mereka marah. Bagaimana kita akan ditolong kalau kita masih dalam intern kita belum bersatu? Karena demikian, maka dari itu janganlah kalian jadi jamaah tahdir. Gak ada pengikutnya nanti. Ya, mereka demikian. Lihatlah, kita mau melihat jawaban Syekh Soleh Fauzan. Kalau Anda jujur, mari dengarkan. Kata beliau tadi maknanya bahwasanya Islam, kemenangan atas orang Yahudi dan Nasrani tidak akan diraih melainkan apabila bersih dari kebid'ahan dan kemungkaran. Adapun membiarkan di dalam barisan muslimin adanya kebid'ahan, kemungkaran, dan juga mereka menyia-nyiakan agamanya, maka tidak akan sekali-kali mereka ditolong oleh Allah. Nah, maka wajib kata beliau untuk tathirul ummatil muslimin minal bid'ah wal mungkarat. Wajib kita membersihkan kaum muslimin dari kebid'ahan, kemungkaran, dan juga barakallahu fikum, mereka itu menyia-nyiakan hak Allah dan Rasulnya. Qobla antu haribal yahud wa nasoro, sebelum memerangi orang Yahudi dan Nasrani. Masya Allah, Syekh Soleh Fauzan hafizahullah, barakallahu fikum. Maka dari itu lihatlah para ulama yang mereka jujur di dalam membawakan agama dengan tegak dan tegasnya. Mereka, lisan mereka sebagai pedang atas orang-orang yang menyimpang. Namun ternyata kata Syekh di sini, kembali kepada Syekh Ubaid, kata beliau, sehingga orang-orang yang mengikuti sunnah apapun keadaannya, maka dia tidak akan lepas dari gangguan yang dilancarkan oleh mereka ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu. Barakallahu fikum. Kalau kita menyadari yang demikian, maka bagaimana kita menjawab mereka? Nah, karena tidak akan lepas, kata beliau, tidak akan lepas dari godaan mereka, orang awamnya, bahkan para thalabatul ilm, tidak akan lepas dari gangguan mereka. Oleh karena itu, idzan fama yasna'u sahibu sunnah, terus apa yang harus dilakukan oleh orang yang mengikuti sunnah ketika terjadi seperti itu? Maka inilah diantaranya, yaitu senantiasa kita, kata beliau, yang pertama mengingat ucapan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang beliau mengatakan, man kana mustannan falyastanna biman qad mata fa innal hayya la tu'man alaihi alfitnah ulaika ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakum, ini yang terjadi. Barang siapa yang mau mengambil tuntunan jalan hidup, maka ambillah tuntunannya adalah orang-orang yang telah meninggal. Dikarenakan orang yang masih hidup tidak dijamin selamat dari ujian, baik ujian yang bersifat duniawi, syahwat, ataupun ujian yang terkait dengan syubhat, kerancuan-kerancuan di dalam beragama. Tidak aman dari fitnah. Adapun orang yang sudah meninggal di atas keimanan, Allah jamin masuk surga. Siapa mereka? Ulaika ashabu Muhammadin. Mereka sahabat Nabi. Inilah yang jadi tinjauan kita. Ambil sunah-sunah mereka. Yang pertama. Dan yang kedua, senantiasa kita mengingat kalau terjadi demikian berbagai syubhat yang kadang kalau kita rasakan sempit dada kita, kayaknya gimana ya, kayak kita mau lepas sajalah sunah ini biar tenang. Ternyata tidak demikian. Selama kita masih berpegang kepada sunah sekecil apapun diuji. Maka bagaimana, yang penting bagi kita selamat, bukan yang penting bagi kita lepas dari ujian. Ujian itu mesti ada. Nah, jadi ujian itu mesti ada. Jangan dikira antum bersyukur diuji karena berpegang kepada sunnah ibadah. Mereka orang yang tidak berpegang kepada sunnah diuji atas kemaksiatan mereka. Tidak diberi hati yang tenang. Nah, ini demikian. Jangan dikira mereka ahlul ma'asi tidak diuji, diuji. Jadi jangan mengira kalau kita lepaskan sunnah bebas dari ujian, tidak. Nah, terus diuji. Nah, terus diuji. Barakallahu fikum. Bahkan mereka iri melihat kita bisa bersabar di atas sunnah. Barakallahu fikum. Maka di sini yang kedua yang harus kita lakukan ketika menghadapi yang demikian. Qawla al-Farruq, yaitu ketika mendapatkan bisikan-bisikan syubhat-syubhat yang ada, maka ingatlah ucapan Umar bin Khattab yang mengatakan, iyyakum wa ashabar ra'yi. Hati-hati, jauhi oleh kalian rasionalisme atau orang-orang rasionalis, ya. Pemikiran rasionalisme ataupun juga orang-orang yang memiliki sekedar ashabar ra'yi. Jauhi oleh kalian orang yang senang mengandalkan akal semata. Mengandalkan akal semata. Naam. Fa innahum a'da'u sunnah. Karena sesungguhnya mereka adalah musuh-musuh sunnah. Tadi sebagai contoh, kalau antum tahdzir terus, kapan akan menang? Naam. Kapan muslimin akan bersatu kalau dipecoi terus? Demikian ya bahasa mereka. Bahasa mereka. Adapun sunnah, bahkan Allah mentahdzir di dalam Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan. Ini demikian. Kenapa? Karena kemaksiatan tidak akan ditolong. Sehingga Umar bin Khattab mengingatkan kepada kita jauhi mereka orang yang menjadi hakikat musuh sunnah, ashabur ra'yi. Nah, ini demikian. Kenapa? Ayat humus sunnah, sungguh telah memberatkan mereka sunnah ini. Ayat umul ahadis, hadis-hadis Nabi memberatkan mereka. Ayah fadhuha, untuk menjaganya. Faqalu birra'i fadallu wa adallu, sehingga mereka mengucapkan dengan akalnya, maka sesat lagi menyesatkan. Berat bagi mereka menjaga sunnah. Menjaga sunnah bentuknya dua, menghafal dan memelihara dengan amalan. Sehingga diterangkan oleh Syekh Ubaid hafizahullah di sini, wa makna qalihi radhiyallahu anhu, makna ucapan Umar telah memberatkan mereka hadis-hadis Nabi untuk menghafal dan menjaganya adalah lam ya'ba'u biha fayastamiluha ibadatan wa muamalatan. Mereka tidak pernah peduli dan tidak pernah mengisi kehidupannya dengan sunnah-sunnah, baik di dalam peribadatan kepada Allah ataupun muamalahnya. Kehidupan dia tidak mencerminkan orang yang mengenal sunnah. Ibadah dia tidak mencerminkan orang yang mengenal sunnah. Sunnah mengajak kita untuk berbeda dengan orang yang tidak mengenal sunnah. Nah, Allah Ta'ala jadikan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9, Allah berfirman, hal yastawi ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, samakah orang yang mengetahui ilmu agama dengan yang tidak? Ini satu contoh. kok enggak beda ya? Nah, ini demikian, sama ya. Mana? Ini demikian. Sehingga beda. Harus beda orang yang mengenal sunnah dengan yang tidak mengenal sunnah. Tata cara ibadahnya. Kalau orang mengenal sunnah, tata cara ibadahnya apa? Solu kamaro aitumuni usoli. Solatlah sebagaimana melihat Nabi solat. Dia akan belajar. Solatnya Nabi kayak apa ya? Dipelajari. Sudah dilakukan. Orang yang tidak mengenal sunnah, yang penting solat gitu ya. Barakallahu fi. Ini demikian, harus beda. Nah, demikian pula orang yang mengenal sunnah, dia akan mengamalkan segala bentuk yang itu merupakan konsekuensi sunnah Nabi, tidak terus menjauhinya dan meninggalkannya. Hanya sekedar barakallahu fikum menggadaikan dia dengan apa? Sunnah tersebut dengan dunia. Ini namanya pendustaan, tidak jujur. Barakallahu fikum. Maka di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini yang kedua yang harus kita ingat. Bahwasanya mereka ini, mereka melalaikan Al-Qur'an, melalaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna haditha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahihata hiya wahyullahi ilaihi kal-Qur'an. Kenapa kok kita harus mengamalkan sunnah? Karena sunnah Nabi ini merupakan wahyu Allah sebagaimana Al-Qur'an. Naam, wahyu Allah sebagaimana Al-Qur'an. Orang yang paling terkenal mereka sebagai tokoh-tokoh rasionalis adalah kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah. Lihatlah, dikala pencetusnya Wasil Ibnu Atha. Siapa? Wasil bin Atha. Seorang yang belajar kepada Imam Tabi'in Hasan Al-Basri. Salah satu Imam Tabi'in belajar kepada Ahlu Sunnah, bahkan imam tokoh besar dari Ahlu Sunnah di zaman itu, Hasan Al-Basri. Namun lihatlah, apakah belajarnya seorang kepada Imam Sunnah menjadikan dia Ahlu Sunnah? Lihatlah kisah berikut ini. Nah, maka dijelaskanlah oleh Hasan Al-Basri tentang prinsip pokok Ahlu Sunnah dalam perkara keimanan kepada takdir, mengatakan bahwasanya pelaku maksiat dosa besar mereka tidaklah kafir, dan nanti di akhirat juga di bawah kehendak Allah tidak kekal di neraka selama mereka masih muslim. Nah, wah, gak masuk akal. Lihat Hasan Al-Basri, masa orang membunuh, orang berzina, orang minum khamr dikatakan tidak kafir. Tapi kalau kafir mereka masih sholat ya. Gak masuk akal juga kalau dikatakan kafir. Kalau gitu sudahlah, mereka bain-bain di antara dua tempat lah, kafir enggak, muslim enggak. Terus apa? Ya pokoknya itu, kafir enggak. Kalau dikatakan kafir, kenapa masih sholat? Kalau dikatakan enggak kafir, kenapa berbuat dosa besar? Kalau begitu kafir ya bukan, muslim ya bukan. Padahal Ahlussunnah menetapkan mereka muslim, hanya saja murtakibul kabirah, melakukan dosa besar. Mereka mukmin, hanya saja dhaiful iman, lemah sekali imannya sehingga gampang diseret melakukan dosa. Berbeda dengan orang Khawarij, mereka tegas kafir karena melakukan dosa besar. Yang diadopsi sekarang sempalannya ISIS, sempalannya orang-orang yang senang mengkafirkan orang di luar golongannya. Nah, ini sempalannya orang-orang yang senang memberontak kepada pemerintahnya, Khawarij. Tidaklah yang demikian, karena mereka meyakini pemerintah mereka zalim, melakukan dosa besar, jadi kafir, boleh memberontak. Halal darahnya dibom seterusnya. Karena tadi lihatlah dari perkara akidah. Nah, adapun Wasil bin Atha tidak terima kepada Hasan Al-Basri. Kalau begitu saya katakan di antara muslim dan kafir saja. Dengan demikian akhirnya dia memisahkan diri. Tidak setuju dengan prinsipnya Hasan Al-Basri. Imam Tabi'in di atas jalannya sahabat, jadilah kelompok Mu'tazilah. selalu mengedepankan akal mereka. Yang ini diadopsi oleh mereka aklaniyun, Quraniyun. Orang yang rasionalis, orang yang senang berpegang kepada Al-Quran saja. Yang penting Al-Quran, sunnah tidak mau. Kenapa demikian? Yang namanya sunnah itu tidak, keautentikannya tidak bisa dipastikan. Kesohihannya tidak bisa dipastikan. Buktinya coba, lihatlah cabang dari Mu'tazilah. Buktinya coba, sekarang kita adakan tebak bersambung. Tebak bersambung, dibisiki situ ya, ucapan 5 kalimat. Salurkan 2, 3, 4. Sudah sampai sana ditanya, apa yang diucapkan? Coba begini-begini, benar enggak? Oh kurang satu. Ini baru 10 menit coba. Anda bisa menjamin 1400 sekian tahun yang lalu sahih. Iya ya, gak masuk akal. Kalau gitu kita tolak saja. Nah, lihatlah ashabur ra'i. Namun kalau orang memperhatikan sunnah, tidak. Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh, akan senantiasa mengemban, membawakan ilmu agama ini dalam setiap generasi berikutnya, orang-orang yang adil diantara mereka, jujur, muslim, nam, jujur, balik, berakal sehat. Ini semuanya orang yang adil, yang sifatnya bagaimana? Yanfuna tahrifal ghalin. Mereka akan membuang penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang berlebih-lebihan. Wantihalal mubtilin, dan juga barakallahu fikum, penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh orang ahlul batil dibersihkan, dijaga. Oleh karena itu dari dulu, dari zamannya Nabi, bahkan zamannya para sahabat, adanya jarh wa ta'dil. Dalam rangka apa? Inilah menjaga kemurnian ini. Sehingga jelas riwayat ini dibawa fulan sahih. Lihatlah kata Ibnu Sirin. Siapa Ibnu Sirin? Seorang tabi'in. Masih di masanya Hasan al-Basri, imam. Beliau menyatakan kanu la yas'aluna 'anil isnad. Dahulu mereka tidak ditanyakan tentang siapa yang menyampaikan, orangnya kayak apa? Tidak. Naam. Falamma waqa'atil fitnah, tatkala muncul pemikiran-pemikiran baru, maka yas'aluna 'anil isnad, ditanyalah dari siapa kau mendengar? Dari fulan. Hatta yu'rafu haditha ahli sunnah fayukhad, sehingga diketahui, oh ini yang membawa adalah ahli sunnah, diambil ucapannya. Wa yu'rafu haditha ahli bid'ah, diketahui ini ucapannya ahli bid'ah, menyimpang, dibuang, yurad. Lihatlah, ternyata dari zaman dulu. Barakallahu fikum. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga di sini terjadi syubhat kepada kita. Yang kedua yang kita lakukan, mengingat ucapan Umar bin Khattab. Nanti akan datang mereka ahli retorika, akan datang kepada kita, yaitu orang-orang yang pinter, mengandalkan rasio, mengolah bahasa dengan bahasa yang bagus namun hururo, menipu. Nah, lihatlah. Sehingga di sini faedah yang besar kita ambil dari kisah Hasan al-Basri ataupun Wasil bin Atha, tidaklah menjamin orang yang duduk bahkan belajar kepada imam ahlus sunnah menjadi ahlus sunnah. Nah, namun tidak sedikit orang yang belajar kepada imam ahlus sunnah prinsipnya berbeda. Ini barakallahu fikum. Sehingga di sini ini yang harus kita lakukan. Maka di sana sesungguhnya ada orang-orang yang tadi Mu'tazilah sifatnya, yang mereka akhirnya menjadi Quraniyun, menolak hadis dengan alasan hadis itu kan ahad, itu khobar manusia dari fulan, dari fulan, dari fulan, tidak dijamin keautentikannya. Beda kalau Al-Quran adalah wahyu. Lah ini tadi digambarkan dengan tadi tebak bersambung. Ya, tebak bersambung. Oh, ternyata tidak demikian. Sehingga kalau siapa yang tidak memperhatikan ilmu jarh wa ta'dil, maka inilah sebab meniadakan ini menjadi rancu yang namanya agama. Barakallahu fiik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, lihatlah pemaparan Syekh Ubaid membantah mereka orang-orang yang mengandalkan akalnya sehingga menolak hadis-hadis Nabi. Maka kata beliau, qala Allahu taala, Allah taala berfirman supaya kita membenarkan berita dari Nabi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan hawa nafsu, melainkan yang disampaikan adalah wahyu yang Allah wahyukan. Yang Allah wahyukan. Dan Allah taala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Allah, dari Rasulnya, maka ambillah sebagai syariat. Dan apa yang beliau larang, maka tinggalkanlah itu. Fattakullaha innallaha syadidul iqab. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah maha keras siksaannya. Di dalam dua ayat ini, supaya kita membenarkan ucapan Nabi dan supaya mengambil apa yang datang dari Nabi, sehingga di sana sebagian majelis tafsir Al-Quran yang mereka menolak hadis-hadis Nabi sekedar yang penting Quran, yang penting Quran. Masya Allah, kalau orang yang bodoh melihat, awam pertama kali melihat, masya Allah Quran 100% Quran, padahal kita katakan tidak 1% pun, karena mereka menolak hadis. Kalau Anda berpegang kepada Quran, lihatlah ayat ini, surat Al-Hasyr, di ayat yang ketujuh Allah taala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhu, apa yang datang dari Rasul ambillah. Ini di Al-Quran. Kalau Anda mau 100% Al-Quran, ambil yang dari Rasul juga. Nah, satu sisi ini, satu demikian. Dan mereka barakallahu fikum, ternyata dalam praktek keseharian juga tidak konsekuen. Kalau Anda menolak hadis, kenapa Anda bisa melakukan sholat sehari semalam 5 waktu? Ya, tapi kan ini sudah dari orang tua begini, kalau kita enggak sholat 5 waktu nanti kafir. Loh, apa dasarnya? Lihatlah, ciri seorang pelaku hawa adalah mutakhabbit. Apa namanya? Mutakhabbit, ya namanya plin-plan, enggak jelas, terombang-ambing. Mereka demikian. Dikejar, kenapa Anda demikian? Sholatnya 5 waktu. Kalau Anda sekedar membenarkan Al-Quran, berarti sholatnya cuma rukuk dan sujud saja. Hah? Berdiri, rukuk dan sujud. Cuma itu. Tidak ada di sana bacaan Al-Fatihah. Tidak ada di sana yang namanya tahiyat awal. Tidak ada di sana yang namanya iktidal. Nah, seterusnya. Bagaimana Anda bisa melakukan demikian? Sunnah. Sunnah. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memasukkan prinsip menetapkan Al-Quran sebagai tafsir daripada As-Sunnah merupakan tafsir daripada Al-Quran di dalam kitab Akidah. Dalam kitab Akidah. Akidah seorang Muslim. Beliau mengatakan, inna sunnata tufassirul Quran wa tubayyinuh. Sesungguhnya as-sunnah, hadis-hadis Nabi ini menafsirkan Al-Quran dan menjelaskannya. Namun mereka orang-orang Quraniyun, aklaniyun, menolak. Menolak. Dan kalau kita mengkaji hadis-hadis Nabi, tidak heran. Tidak heran. Kenapa demikian? Karena mereka telah diberitakan oleh Nabi akan muncul. Ini salah satu alamat nubuah. Rasul mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di nomor hadis 2263 dari sahabat Abi Rafi' radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la ulfiyanna ahadukum muttaki'an ala arikatihi. Sungguh kalian akan mendapatkan nanti, nah, ada salah seorang yang dia itu dalam keadaan bersantai-santai di atas sofanya. Maka datang kepadanya, yatihi amrun mimma amartu bihi. disampaikan kepadanya suatu perkara yang Rasulullah memerintahkan dengannya. Au nahyun ma nahaitu anhu, satu larangan yang Rasulullah melarang dia darinya. Apa jawabannya? Yaqulu, orang tersebut menjawab, datang orang, nanti akan kita dapatkan, ada seorang yang kelihatannya bagus agamanya, maka kita datangkan kepadanya nasihat, kok anda seperti ini? Bukankah yang namanya barakallahu fikum sebagai misal adalah di sana anjing itu haram? Anjing itu haram? Maka dia mengatakan, dia akan mengatakan, dilihat, lo enggak haram. Dia mengatakan, la adri, aku tidak mengetahui kalau anjing itu haram. Menurut saya demikian. Kenapa? Ma wajadna fi kitabillah ittaba'na, karena kami tidak mendapatkan dalam Al-Qur'an pengharaman anjing, kata dia. Nah, kata dia, kami kalau datang dari Al-Qur'an maka kami haramkan. Kalau selain Al-Qur'an kita tidak mau mengikuti Qur'aniyun. Sudah diberitahu oleh Nabi, la jidanna ahadukum, kalian akan mendapatkan nanti. Maknanya bukan ajaran Nabi. Bukan ajaran Nabi. Nah, maka mereka demikian. Padahal anjing itu haram. Kenapa? Karena air liurnya adalah najis. Air liurnya najis. Rasulullah mengatakan, idza syaribal kalbu fi, idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an, apabila anjing itu minum di salah satu bejana daripada kalian, cucilah 7 kali. Kenapa? Karena najisnya, bahkan najisnya amat sangat dahsyat. Dicuci 7 kali. Kata para ulama, segala sesuatu yang dihukumi najis adalah haram. Di mana keharamannya? Di hadis. Wah, saya enggak nerima. Sehingga mereka, loh, di Al-Qur'an yang disebutkan, innama harrama 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla bihi lighairillah. Dalam Al-Qur'an yang disebutkan innama, coba lihat, dibatasi oleh Allah, hanyalah yang kami haramkan atas kalian darah bangkai, terus daging babi, dan sesuatu yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Ada penyebutan anjing enggak? Tidak. Lihatlah bagaimana kita melihat mereka, akal mereka bermain. Kembali kepada sunnah? Tidak. Nah, tidak mau kembali kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Ini demikian. Sehingga ini, nah, mereka demikian, ya. Nasallahu sama lafiyah. Lihatlah, bukanlah tafsir yang mereka bawakan, justru kesesatan, penyimpangan yang mereka lakukan. Naam, barakallahu fikum. Nasallahu sama lafiyah. Ini salah satunya. Lihatlah kata Syekh, wa qala ala inni utitukumul Qur'ana wa mithlah. Dari Al-Qur'an tadi, dan Rasulullah di dalam sunnahnya telah mengatakan, ketahuilah sesungguhnya aku diberikan wahyu oleh Al-Qur'an berupa Al-Qur'an dan yang semisalnya, yaitu sunnah. Itu sunnah. Jadi sunnah adalah wahyu. Wa fi riwayatin ala innama harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlu ma harramallah. Ketahuilah sesuatu yang diharamkan oleh Nabi itu adalah sebagaimana yang Allah, adalah merupakan perkara yang Allah haramkan. Yaitu semisal, hukumnya serata, setara dengan apa yang Allah haramkan. Yaitu haram hukumnya. Yang Rasulullah SAW haramkan, haramkan. Ini demikian. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, lihatlah hakikat urusan mereka. Para Qur'aniyun, aklaniyun, orang-orang yang senang menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an saja, menolak hadis-hadis Nabi, sebagaimana ini sekarang lagi populer di sebagian majelis-majelis tafsir Al-Qur'an. Nah, bagaimana mereka? Kata Syekh, hukumnya, ufamanistan kaffa'an ahadisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin menjauh, melepaskan dirinya dari hadis-hadis Nabi, wa'arada anha, dan berpaling darinya, dari hadis-hadis apa, wa'aba'an yanqada ilaiha, dan enggan untuk tunduk menerima hadis-hadis Nabi. Fa'innahu mu'ridun anil Qur'an, maka dia dihukumi berpaling dari Al-Qur'an. Wa mustankifun anil Qur'an, dan dia pun ingin melepaskan dirinya dari Al-Qur'an. Naam, wa abin anil Qur'an, dan menolak Al-Qur'an. Jadi demikian, tadinya kepenginnya masuk akal. Kalau kita mengikuti hadis, hadis itu belum tentu sahih loh Mas. Jenengan aja kemampang loh Mas. Hadis ini sahih, hadis ini dhaif. Jangan anulah, kemampang Mas lah. Kita enggak tahu kok. Sudahlah, ima kita menerima semuanya saja, ya. Sing penting niate, atau kita tolak semuanya saja. Quran saja cukup. Nah, ini demikian, akal lagi, ya, akal. Maka jawabannya tadi, Allah akan mendatangkan di dalam umat ini kelompok orang-orang yang mereka akan senantiasa menyisihkan, membersihkan, membersihkan. Penyimpangan yang dilakukan ini, singkatnya akan didatangkan ilmu jarh wa ta'dil. Ya, kalau belum nyantel ya nanti gitu. Maksudnya fungsinya jarh wa ta'dil tadi itu membersihkan. Nah, membersihkan dari periwayatan-periwayatan yang menyimpang. Barakallahu fikum. Maka di sini orang yang mereka berpaling dari hadis-hadis Nabi, maka dia melepaskan diri dari Al-Qur'an. Karena Rasulullah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh," Al-Qur'an. Apa yang datangnya dari Rasul ambil. Apa yang beliau buang, beliau tinggalkan, beliau larang, buang juga, tinggalkan juga. Nah, ini demikian. Fahuwa radun lahu sya'a aw aba, maka dia dianggap menolak, menolak hadis-hadis Nabi, baik dia itu nam sya'a aw aba, nerima julukan ini atau tidak. Nolak, oh saya enggak menolak hadisnya Nabi. Lihat, tapi nyatanya demikian, maka anda dikatakan menolak Al-Qur'an. Nah, itu tadi katanya 100% Al-Qur'an, bukan 100%. Bahkan anda menolak Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Fa in talahu ana al-lail wa atrafan nahar, walaupun mereka membaca Al-Qur'an tersebut siang dan malam hari, dikatakan orang yang membuang Al-Qur'an, orang berpaling Al-Qur'an, orang menolak Al-Qur'an. Nah, kalau tidak mau mengikuti hadis-hadis Nabi. Masyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, betapa banyak di zaman sekarang ini orang tertipu, terkesima hanya dengan hafalan yang mereka miliki, hanya dengan pemaparan yang mereka uraikan, mengkaitkan ayat yang satu dengan yang lainnya, namun menolak hadis-hadis Rasul. Nah, ketahuilah mereka Quraniyun, Aqlaniyun, Ingkarus Sunnah. Ini nama-nama mereka, yaitu orang-orang yang sekedar sing penting Quran mau, atau menolak sunnah, Ingkarus Sunnah, Aqlaniyun, yang penting dikedepankan akal. Kedepan akal. Bagaimana mereka akan menafsirkan Al-Quran kalau tidak dengan sunnah? Dengan akal. Nah itulah. Nah, inilah mereka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, lam yaj'alillahul nuran illa fi hadaini, atau ucapan Syekh Ubaid ini bukanlah kesimpulan dari beliau saja. Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah tatkala menerangkan hadis di dalam Sahih Bukhari, hadis pemberitaan Nabi tentang orang-orang yang akan berpaling dari Al-Qur'an tadi, yang dari sunnah Nabi tadi, yang penting di Al-Qur'an saya ambil, kalau dari hadis saya tidak mau. Demikian, maka kata Ibnu Hajar rahimahullah, atau kalau di sana kata Mubarak Furi rahimahullah dalam Tuhfatul Ahfadzi, beliau menyatakan la yajuzul i'radu an hadisihi alaihi salatu wasalam, tidak boleh seorang pun berpaling dari hadis-hadisnya Nabi alaihi salatu wasalam. Li'annal mu'ridu anhu mu'ridun anil Qur'an. Disinilah, dikarenakan orang yang mencampakkan, berpaling dari hadis-hadis Nabi, maka dia mencampakkan dan berpaling dari Al-Quran. Dari Al-Quran, sehingga kemasannya bagus namanya, namun rusak isinya. Rusak isinya. Ini barakallahu fikum. Ikhwanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dari sini kata Syekh Ubaid, "Wa man lam yaj'alillahu nuran illa fi hadaini" atau "lam yaj'alillahu nuran illa fi hadaini", Allah tidaklah akan memberikan cahaya penerang dalam kehidupan kita kecuali dengan dua cahaya ini, yaitu kitabullahil ladzi la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa min khalfihi tanzilu min hakimin hamid, yaitu Al-Qur'an yang Allah turunkan dari sisinya yang mana tidak ada kebatilan di dalamnya baik dari depan ataupun dari belakang, yang turunnya dari sisi Allah yang Maha Terpuji. Yang Maha Terpuji Al-Qur'an. Dan yang kedua sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fihi mal huda wan nur, dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya ada huda, petunjuk dan nur, cahaya dan juga petunjuk. Dua ini. Wa ma adahuma minal aqwali wal a'mal, segala sesuatu selain keduanya berupa ucapan-ucapan, perbuatan manusia, pendapat-pendapat mereka. Nah, ini bukanlah dalil. Bukanlah dalil. Akan diambil kalau sesuai dengan sunnah, dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Ditolak kalau bertentangan dengan Quran dan sunnah Nabi. Nah, inilah demikian. Sehingga bukanlah jadi dalil, falaisa fihi ma huda walan nur, sehingga tidak bisa dijadikan petunjuk dan cahaya dalam kehidupan ini. Jadi jangan sekali-kali berdalil dengan manusia, tapi kan telah dicontohkan oleh fulan begini, alan begini, mama balagharut batuhu, betapapun tinggi kedudukannya. Nah, jadi jangan. Namun lihat Al-Qur'annya, sunnahnya bagaimana, pemahaman siapa. Dan ini tadi mengenai pemahaman, maka beliau akan menerangkan dalam pembahasan berikutnya. Sekarang kita memahami enam bahwasanya koridor yang pertama harus kita tancapkan di dalam dada-dada kita di dalam mengikuti manhaj yang sahih ini adalah melihat Al-Qur'an dan sunnah awalan. Kalau di sana ada orang yang menolak sunnah, maka telah diberitakan oleh Nabi, yang kemudian diterangkan oleh Umar, hati-hati kalian dari orang-orang rasionalis. Yang penting akal, Mas. Kalau enggak masuk akal, kita tolak. Kalau masuk akal, baru diamalkan. Nah, mereka demikian sifatnya. Yang sempalannya banyak. Sempalannya apa? Banyak. Yang terkemas kalau mereka menolak sunnah sahihah, berarti ada pada mereka unsur mengikuti akal. Mengikuti ya? Akal. Nah, barakallahu fikum. Diakal-akali. Kalau Anda berdakwah sekedar monoton, Quran, sunnah, pemahaman sahabat, yang enggak akan apa? Diterima. Cobalah variatif sedikit, ya. Variatif sedikit, begini begini begini begini. Loh, bukan kewajiban kita menjadikan manusia itu apa namanya? Masuk Islam semua kok. Kewajiban kita berdakwah dengan cara yang benar. Perkara mereka menerima dan tidak, Allah yang memberikan hidayah. Lihatlah Rasulullah setiap harinya mendakwahkan tauhid. Rasulullah setiap harinya mendakwahkan al-haq. Pamannya yang memelihara beliau, Abu Thalib. Nah, tidak masuk Islam. Salman al-Farisi yang jauh di negeri Persia, daerah Iran sana, jauh-jauh datang mencari Nabi. Lihatlah. Naam. Lihatlah. Ini demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke negeri Taif, berharap orang Taif mau menerima dakwah beliau, justru disambut dilempari batu. Akhirnya beliau mengamankan diri di sebuah kebun miliknya seorang Nasrani, atau miliknya seorang Quraisy yang memiliki budak seorang Nasrani. Nasrani. Maka Rasulullah lagi berdiam diri di bawah pohon anggur. Datanglah budak yang ditugasi ngerawat kebun tadi, datang kepada dia, kepada Nabi, diberilah setangkai anggur. Maka Rasulullah mengatakan, masya Allah, ya sudah, diambil, bismillah, dimakan. Sebentar, apa yang kau ucapkan? Bismillah. Cuma bismillah, coba. Baru ditanya, bismillah, ini seperti kalimatnya Nabi Isa alaihissalam, engkau siapa? Aku Nabi. Langsung beriman masuk Islam. Lihatlah. Nah, jadi yang penting bagi kita lurusnya. Nah, barakallahu fikum. Lihatlah. Ini demikian, jangan terus kita menggunakan sekedar yang penting akal kita, tidak, barakallahu fikum. Dan hadis yang sahih tidak akan bertentangan dengan akal yang apa namanya? Akal yang sehat. Ini demikian. Bagaimana mengenai terjadi di sana kadangkala perselisihan dan sebagainya di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, maka di sini dikatakan oleh beliau sebagai mukaddimah yang insya Allah kita teruskan dalam pertemuan yang berikutnya. Walihada alus sunnah yang duruna ilal mukhalafa wal mukhalif. Oleh karena itu ahlus sunnah wal jamaah melihat adanya perselisihan, melihat adanya orang yang menyelisih dia, tidak terus hukum spontan, tidak. Namun dia fal mukhalafa indahum, maka beliau akan meninjau, dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau sesuai dengan pemahaman yang benar, maka dia terima. Nah, dia terima kalau pemahamannya benar. Namun kalau keliru, bukan di atas jalannya salaf, dia tolak. Ini singkatnya. Dan bagaimana perincian hal tersebut, mengetahui mana yang benar, mana yang salah, insya Allah kita akan sampai jam berapa, Buwet? Sudah? Hah? 5 menit lagi, ya, karena melihat lampu sudah nyala. Ya. Barakallahu fiik. Maka tentunya kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tadi demikian. Barakallahu fiikum. Maka dari itu, ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah, menambahkan faedah yang akan terkait dengan ini. Maka selalu lihatlah a'immatud da'wah, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam kitab Kasyfus Syubuhat, menyingkap syubuhat, kerancuan-kerancuan yang dibawakan oleh orang-orang yang berpenyakit di dalam dakwah. Maka beliau menyatakan di dalam matannya bahwasanya innamal khawfu 'alal muwahhidil ladzi yasluku at-tariqa wa laysa ma hu silah. Sesungguhnya orang yang dikhawatirkan bagi mereka ahlu sunnah, ahli tauhid, yang mereka itu menempuh jalan sunnah ini tidak memiliki senjata, tidak memiliki persenjataan. Padahal fala ya'ti sahib, nah di sini padahal mereka itu akan menghadapi musuh-musuh yang mereka itu dari kalangan ahlul batil, lahum kutubun wa hujajun, memiliki hujah-hujah. Kalau kita tidak memiliki senjata, apa senjatanya? Al-ilmu. Berilmu, yakin dengan jalan ini, dan sabar di dalam menghadapi ujian. Nah, inilah senjata kita. Berilmu, membekali dengan ilmu sehingga yakin dengan benar, bukan dengan keraguan-keraguan. Yang kedua, dengan sabar. Dengan sabar, maka kita akan terbentengi dari penyakit syahwat. Mereka menggoda. Duji, dulu saya masalah perekonomiannya bagus, namun setelah saya ngaji sunnah kok ya jadi signifikan banget ya menurunnya. Ini demikian ya. Aduh gimana ya. Dengan sabar. Lihatlah ini ujian pertama. Lihatlah para sahabat Muhajirin dan Ansor. Mereka meninggalkan seluruh aset dunianya di Mekah, datang ke kota Madinah hanya baju yang ada di badan. Namun yang namanya rezeki itu tidak akan lari. Abdurrahman bin Auf datang ke kota Madinah meninggalkan harta dan juga segala sesuatu yang beliau punya, orang kaya. datang ke kota Madinah disambut oleh orang Ansor adalah Sa'ad ibn Rabi', menawarkan kepada beliau, "Wahai saudaraku, aku punya dua istri. Ya. Kalau engkau memang senang, aku ceraikan salah satunya yang kau pilih salah satu, nanti aku cerai, sudah habis masa idahnya kau persunting dia sebagai istri, aku yang membiayai semua." Ya, lihatlah. Kata Abdurrahman bin Auf, "Enggak. Tidak. Namun tunjukkanlah kepadaku pasar. Dullani ala suq." Lihatlah kemuliaan orang-orang Ansor. Nah, dan kemuliaan pula orang-orang Muhajirin, para sahabat. Tidak terus begitu saja menerima tawaran, ya. Lihat, tunjukkan saya pasar saja. Ditunjukkanlah pasar beliau berdagang. Masya Allah, barokah. Menjadi orang kaya lagi. Oh, ternyata rezeki itu tidak ada kaitan dengan maksudnya saya ngaji jadi hilang rezeki saya. Tidak. Barakallahu fik. Ini yang kadang menjadi syubhat di antara ikhwah. Kalau dia tidak sabar, obatnya itu. Senjatanya sabar dan juga ilmu agama yang mendatangkan keyakinan di dalam hatinya. Maka bil ilm bin sabri wal yakin tunalu imamatan fiddin. Dengan kesabaran dan keyakinan akan diraih kepemimpinan di dalam agama. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesabaran di dalam menempuh jalan sunnah ini, menghadapi berbagai ujian dan juga naam selektivitas yang datangnya dari Allah dan godaan yang dari luar. Dan mudah Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu agama sehingga menjadikan keyakinan kita semakin meningkat dan menjadikan kita semakin kokoh berpegang di atas sunnah ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruannya. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.